بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وله بعد. قال إمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب التوحيد في كتاب الإيمان قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح من وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي باب من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي. قال المصنف رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. بركات الإمام مسلم رحمه الله، مسلم بن حجار بن مسلم القشيري dalam kitabnya Sahih Muslim Kitab al-Iman bab tentang dalil siapa yang mati di atas tauhid pasti akan masuk surga. Kita melanjutkan pada hadis berikutnya. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Daud bin Rusyid, Daud bin Rusyid menceritakan kepada kami, qala haddatsana al-Walid, dia berkata al-Walid menceritakan kepada kami, yaitu Walid ibnu Muslim, عن ابن جابر dari ابن جابر قال dia berkata حدثني عمير بن هاني, aku diberitakan oleh عمير بن هاني قال dia berkata حدثني جنادة ابن أبي أمية, aku diberitakan oleh جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة ابن صامت, dia berkata telah memberitakan kepada kami عبادة بن صامت رضي الله تبارك وتعالى عنه sahabat Nabi. قال قال رسول الله, dia berkata bersabda Rasulullah SAW, man qala, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, yang bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidaklah ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah semata, tak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa Abdullah, dan aku bersaksi Isa adalah merupakan hamba Allah, wa banu amatihi, dan anak hamba wanitanya, wa kalimatuhu alqaha, dan Isa, aku bersaksi Isa adalah merupakan kalimat Allah, maksudnya kalimat ciptaan Allah, alqaha ila Maryam, ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh yang diciptakan dari ciptaan Allah, wa annal jannata haqqun, dan bersaksi surga itu hak, wa annan nara haqqun, dan bersaksi neraka itu hak, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah as-samaniyati syaa, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam pintu-pintu surga yang delapan dari arah pintu mana dia mau. Hadis ini adalah hadis yang begitu mulianya. Hadis ini begitu pentingnya. Hadis ini akan memisahkan antara ahli tauhid dengan kaum musyrikin, kaum paganis yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Barang siapa yang mengikrarkan kalimat tauhid, meyakini hanya Allah semata Tuhan yang berhak disembah, tak ada sekutu baginya, ya, bahwasanya hanya Allah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, meskipun Tuhan itu banyak yang disembah oleh berbagai macam umat, namun semuanya Tuhan yang tidak hak, karena mereka tak pernah mencipta. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah sama Tuhan yang bisa mencipta dengan Tuhan yang tak bisa mencipta? Tak ada sekutu baginya dalam menciptakan langit dan bumi, mengaturnya, memberikan manfaat, menolak mudarat. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Muhammad adalah hamba Allah. Karena sebagian orang mempertuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mati, sebagian orang mengungkapkan bait-bait syair yang padanya tampak dia mengangkat Nabi lebih daripada sekedar hamba, tapi menjadi Tuhan. Ya dan billah. Di antara ungkapan penyair tersebut, ya akramal khalqi atau ya akramal akramin man li siwaka, wahai zat yang paling mulia di antara seluruh yang mulia, siapa lagi tempat saya berlindung selain. Ya, ketika datang bala bencana menimpa, bahkan dia mengatakan dalam syairnya, wa min judika dunya wa dharratiha, dan di antara bentuk kedermawananmu engkaulah pemilik dunia dan akhirat. Ya, wa min ilmika ilmul lauhi wal qalami, di antara ilmumu engkau mengetahui apa yang terdapat dalam lauh mahfuz dan apa yang digariskan oleh pena. Ini ungkapan yang berlebih-lebihan. Nabi adalah hamba, dia bukan Tuhan, tak layak diminta dijadikan sebagai tempat berlindung. Bukan dia yang memiliki surga, bukan dia yang memiliki dunia dan akhirat, Allah yang memilikinya. Tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat dalam lauh mahfuz kecuali Allah. Nabi pun tak tahu. Bahkan Nabi mengatakan, wa ana la adri ma yuf'alu bi, aku pun tak tahu apa yang akan diperlakukan untuk oleh Allah SWT. Jadi kesaksian kita terhadap Muhammad Rasulullah itu dibangun di atas dua rukun. Yang pertama, kita meyakini adalah hamba. Rukun persaksian kita Muhammad Rasulullah dua. Satu, kita meyakini dia hamba, bukan Tuhan. Tak layak diminta, tak layak dipuja secara berlebih-lebihan, tak layak bergantung kepadanya. Dan beliau pun tidak ingin disekutukan, jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah datang, sahabat berdiri menyambut beliau, mengelulukan beliau, maka Rasul memanggil beliau, ya Rasulullah, anta khairuna wa ibnu, ya anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa anta khairuna wa ibnu khairina. Mereka berkata, ya Rasulullah, engkau lah pemimpin kami, anak pemimpin kami, engkau adalah penghulu kami, anak penghulu kami, engkau terbaik di antara kami. Kata Nabi, la, ya la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian kultuskan saya sebagaimana orang-orang Nasara, Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Ya, qulu bi ba'dhi qaulikum, berkatalah kalian sebagaimana perkataan sebagian kalian, jangan berlebih-lebihan. Innama ana Abdullah wa rasuluhu, aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan, qul innama ana basyarun mislukum, katakan Muhammad, aku manusia sebagaimana kalian. Yuha ilayya, tapi diwahyukan kepadaku. Ya, in annama ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian Tuhan yang satu. Rukun pertama, meyakini, mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Yang kedua, meyakini dia adalah merupakan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana manusia-manusia lain yang tidak maksum, tak terpelihara daripada kesalahan. Ya, Nabi kita adalah Rasul yang diwahyukan kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mewajibkan kita untuk mengikuti dia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia beragama, bagaimana cara dia berkeyakinan, bagaimana cara dia beribadah, bagaimana cara dia bermuamalah dan seterusnya. Karena sebagian orang melecehkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. menghinakan beliau. Banyak orang-orang melecehkan Nabi, bahkan mengata-ngatai Nabi yang mulia SAW, merendahkan Nabi SAW dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang merendahkan. Ya, maka kita katakan dia adalah Rasulullah yang harus kita jadikan panutan, kita jadikan ikutan. Inilah rukun yang kedua. Ya, kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa, berikutnya barang siapa yang bersaksi atau katakan aku bersaksi Isa Abdullah adalah hamba Allah, wa bnu amatihi, Isa adalah putra daripada ibunya Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, Isa adalah makhluk yang tercipta dengan kalimat Allah kun, dan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan kepada Maryam al-Batul, Maryam perawan yang suci. Wa ruhun minhu, ditiupkanlah daripada Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya ruh kepada Isa dalam rahim ibunya, sebagaimana ditiupkan kepada kita juga ruh. Ya, membedakan kita dengan Isa ibnu Maryam bahwasanya adalah seorang rasul yang diciptakan dengan tanpa proses ya adanya yakni percampuran antara wanita dan pria. Itu saja. Adapun ciptaan Allah, ya, dia ciptaan Allah. Innama mathala Isa indallahi kamathali Adam, bagi Allah perumpamaan Isa sama dengan perumpamaan Adam. Masing-masing kesamaannya apa? Ciptaan Allah. Kalau Isa tak ada ayahnya, Adam lebih dahsyat. Tak ada ayah, tak ada ibu. Karena itulah Allah SWT membatalkan keyakinan kaum Nasara yang mengangkatnya sebagai putra Tuhan karena tak ada ayahnya. Katakan, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah bagaikan perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang satu diciptakan Allah dari debu. Tsumma qala lahu, kemudian Allah katakan kepadanya, kun fayakun. Jadi, jadilah dia. Ya, ruh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala pula. Ya. Dan dalam Isa inilah terpecah ya agama-agama yang Allah jaga dari langit menjadi tiga agama. Ya, yang menyikapi Isa bin Maryam dan ibunya dengan sikap yang berbeda. Sebagian berlebih-lebihan mengkultuskan Isa bin Maryam dan ibunya sehingga mengangkat kedua-duanya sebagai Tuhan. Mereka lah kaum Nasara, kaum Nasrani, yang mengatakan Isa adalah putra Tuhan, ibunya adalah merupakan istri Tuhan. Iyadzan billah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bagaimana pula putra Tuhan? Bagaimana Tuhan memiliki putra dan istri? Subhanallah. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Ini merupakan ucapan yang begitu besar. Ya. Tadi malam saya terlihat ada seorang anak kecil ketika membaca sejarah tentang Isa, Yesus, kata ya. Dia membaca bagaimana Isa, akhirnya Isa pun tumbuh dan besar dan dia belajar tentang kitab. Katanya, Tuhan belajar. Bagaimana Tuhan belajar? Apa beda saya dengan Tuhan? Itu anak kecil. Tuhan belajar. Apa bedanya dengan saya? Dia bilang. Ya, ini fitrah. Kaum Nasara berlebih-lebihan mengkutuskan Isa bin Maryam. Kaum Yahudi sebaliknya berlebih-lebihan dalam melecehkannya, merendahkannya, menghinakannya, mengkafirkannya, bahkan ingin membunuhnya. Mereka mengatakan Maryam perempuan penzina. Ya. Mereka mengatakan Isa kafir, layak dibunuh. Bahkan mereka lah yang telah berkomplot untuk membunuh Isa bin Maryam. Ya. Yang satu berlebih-lebihan mengkultuskan Isa dan ibunya. Yang satu berlebih-lebihan merendahkan Isa dan ibunya. Lihatlah kaum muslimin. Agama yang lurus, agama yang hak. Tidak ada pujian yang lebih besar daripada pujian kita kepada Isa dan ibundanya. Bagaimana Allah memuji keduanya, menyebutkan kebaikan keduanya. Bahkan ada surat khusus dalam Quran. Surat Maryam. Luar biasa kita mengagungkan Isa dan ibunda Maryam. Alaihimassalam. tapi kita meyakini keduanya adalah merupakan orang-orang suci, tapi mereka adalah manusia, bukan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kita yakini, kata Rasulullah, barang siapa yang berkeyakinan, berikrar, bersaksi dengan ilmunya Isa adalah hamba Allah, Abdullah, hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan pula Tuhan. Wa ibnu amatihi, dan dia itu anak daripada ibundanya Maryam, bukan anak zina. Wa kalimatuhu alqaha, dan dia adalah kalimat Allah, maksudnya terjadi dengan kalimat kun. Bukan Isa itu adalah merupakan Allah, bukan. Makna kalimat Allah bahwasanya Isa terjadi dengan kalimat kun Allah. Kalimat kun Allah itu sifat Allah SWT. Adapun dampaknya adalah makhluk. Dengan kalimat kun itu tercipta makhluk. Jadi bukanlah Isa kun itu sendiri. Isa adalah hasil daripada kalimat kun Allah SWT. Kalimat kun inilah yang namanya sifat Allah, kalamullah. Allah jika ingin menciptakan suatu hanya mengatakan dua kalimat saja, dua huruf, kun, jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kehendak Allah jika ingin sesuatu hanyalah mengatakan kun, jadi, maka jadilah dia. Maka Isa tercipta dengan kalimat kun. Bukan dia kalimat kun itu sendiri. Sebagaimana anggapan kaum Nasara, Isa itulah kalimat kun. Dialah anak Allah Subhanahu wa taala, atau dia bagian daripada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Bagaimana Tuhan menciptakan Tuhan? Berarti yang diciptakan bukan Tuhan. Bayangkan Tuhan menciptakan Tuhan, berarti yang diciptakan bukan Tuhan. Subhanallah. Tuhan menciptakan hambanya, menciptakan makhluknya, kemudian memperistrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bagaimana Isa bin Maryam diangkat sebagai Tuhan, ibundanya diangkat sebagai Tuhan? Padahal mereka sepakat Maryam ini terlahir dari rahim seorang perempuan, dari istrinya Imran. Ya, subhanallah. Maryam sepakat seluruhnya mereka ini terlahir daripada seorang perempuan yang punya suami. Berarti bapaknya Maryam ini, seharusnya kalau andai kata dia Tuhan, Imran bapaknya Tuhan. Ya, ibunya Maryam berarti ibunya Tuhan. Kakeknya Imran berarti kakeknya Tuhan. Alhamdulillah min dzalik. Bagaimana cara berpikir mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, andai kata Isa menjadi anak Tuhan, berarti Imran kakeknya Tuhan. Begitu seharusnya. Ya, ada pula neneknya Tuhan. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam. Segala puji bagi Allah telah memberikan kepada kita hidayah Islam, agama yang lurus, agama yang mulia. Ya, kita menghormati seluruh nabi-nabi. Kita menghormati Isa, kita menghormati Musa. Bahkan tak sah keimanan seorang Muslim sampai dia meyakini Isa sebagai hamba Allah Rasulnya. Kalau dia kafir dengannya, kafir dengan Muhammad SAW. Mereka semuanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat diputus-putuskan, dipisah-pisahkan. Barang siapa yang mengingkari satu Rasul, seolah-olah mengingkari semua Rasulullah SAW. Ya, karena itulah dikafirkan kaum Yahudi karena mereka kafir kepada Isa dan Muhammad. Dikafirkan kaum Nasara karena mereka kafir kepada Muhammad. Ya. Subhanallah. Kemudian berikutnya, jadi yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaksi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, dan kalimat Allah SWT yang diciptakan Allah SWT kepada Maryam al-Batul. Kemudian berikutnya yang keempat, wa anna al-jannata haqqun, bersaksi surga itu ada, hak adanya, bukan main-main, bukan khayalan sebagaimana anggapan kaum falasifah yang mengatakan surga itu tidak ada. Itu hanyalah merupakan iming-iming belaka, khayalan belaka. Bagaimana para nabi untuk menarik umatnya, dia tak pernah ada. Tidak ada kebangkitan, kata kaum falasifah. Tak ada hari berbangkit, tak ada surga. Itu yang merupakan ya hiburan-hiburan belaka agar orang mau mengikut para nabi. Itu ungkapan mereka. Ketika kita meyakini surga itu ada, maka konsekuensinya hendaklah kita berusaha untuk bersiap-siap, ya, berbekal agar bisa masuk kepadanya. Bukan sekedar keyakinan saja surga ada. Kalau kau tahu surga ada, bersiap-siaplah. Tambahlah bekalmu. Buatlah berbagai macam amal-amal saleh yang dapat memasukkan engkau kepadanya. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar ucapan, aku yakin surga ada tapi tak sholat. Aku yakin surga ada tapi tidak mengeluarkan zakat hartanya. Aku yakin surga ada tapi menzalimi orang. Ya. Wa anna an-nara haqqun, dan bersaksi neraka itu ada. Konsekuensinya berupaya untuk menjauhkan dirinya daripada neraka dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ini konsekuensinya. Yang mengingkari hari berbangkit, yang mengingkari surga, yang mengingkari neraka, kafir. Ya, mereka kafir. Kata Allah, zaman ladina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap mereka tidak dibangkitkan. An lan yub'atsu. Orang-orang kafir berarti mengingkari hari berbangkit. Qul, katakan Muhammad, la tub'atsunna thumma la tunabba'unna. Katakan Muhammad, kalian pasti dibangkitkan. Bahkan itulah kehidupan yang hakiki. Subhanallah. Konsep surga ini diimani oleh ya agama-agama yang turun ke langit, kaum Yahudi, Nasara, mereka mengimaninya. Ya, kaum muslimin mengimani. Adapun agama-agama yang bukan dari langit, ya sebagaimana agama Hindu, agama Buddha, mereka menganggap bahwasanya surga itu ya, bagi mereka tak ada nanti namanya hari kiamat. Surga itu adalah kenikmatan yang dirasakan manusia manakala dia hidup. Dan bagi mereka manusia itu tak akan pernah binasa. Kalaupun dia mati nanti bereinkarnasi. Ya, bereinkarnasi, andai kata dia orang baik, bereinkarnasi menjadi orang baik. Andai kata dia orang buruk, bereinkarnasi menjadi binatang, ada menjadi babi, ada menjadi kera, macam-macam. Konsep yang berbeda. Kita meyakini kehidupan akhir itu kehidupan akhirat. Surga dan neraka itu lagi kehidupan terakhir. Kekal selama-lamanya di sana. Ya. Bagi yang mengimani lima hal ini, Muhammad ad-Ash, beriman Allah Tuhan yang hak, tak layak diibadati kecuali dia. Muhammad Rasulullah, Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya yang terjadi dengan kalimat kun. Yang keempat, mengimani surga itu hak adanya dan bersiap-siap berbekal untuknya. Mengimani neraka itu hak yang kelima. Dan dia berusaha menjauhkan diri daripadanya. Ya adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa'a. Niscaya Allah akan masukkan dia dari 8 pintu surga yang mana yang dia maui. Ya. Surga pintunya 8. Neraka pintunya 7. Ini menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Ya. Naam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثني أحمد بن إبراهيم قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي وعن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل فلم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. Nah, kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lain juga yang nanti ujungnya kepada yakni Umair bin Hani, tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dalam riwayat Umair bin Hani ini dari jalur lainnya berkata Rasulullah dalam hadis Ubadah bin Samit, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Yang mengimani lima hal ini, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana min amal, sesuai dengan tingkatan amalannya. Surga itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan-tingkatan surga itu disesuaikan dengan tingkatan amalan manusia di dunia ini. Ala ma kana min amal. Yang memasukkan orang ke dalam surga, rahmat Allah. Adapun tingkatan mereka di surga, sesuai dengan amalan mereka. ala ma kana min al-amal. Ya, jika amalannya banyak, Allah berikan dia surga yang tinggi. Jika amalnya sedikit, Allah surga, Allah berikan surga yang di bawahnya. Walam yadhkur min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Dalam redaksi yang berikutnya ini tidak terdapat padanya Allah masukkan daripada surga mana yang dia mau, dari pintu surga 8 mana yang dia mau, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga ala ma kana min al-amal, sesuai dengan ya amalan yang dia lakukan di dunia. Ya. Andai kata di dunia itu banyak maksiat-maksiatnya, boleh jadi dia tak langsung masuk. Jika tidak Allah ampuni maksiatnya, dicuci terlebih dahulu dengan dosa-dosanya, di neraka setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kalaupun dia itu dimasukkan ke dalam neraka, akan ada masanya dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن العجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. نعم. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dari jalur yang lain, dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanadnya sampai kepada As-Sunabihi. Ya, As-Sunabihi menceritakan dari Ubadah bin Samit, dia berkata, ya, berkata As-Sunabihi, dakhaltu alaihi wa huwa fil maut, aku masuk menemui Ubadah bin Samit, sahabat Nabi, kala dia dalam keadaan menjelang kematiannya. Fabakaitu, maka aku pun menangis, kata As-Sunabihi. Faqala, maka berkata Ubadah kepadanya, bertanya mahlan lima tabki, sebentar, mengapa kau menangis? Ya, mengapa kau tangisi aku? Ya. Fawallahi, demi Allah, aku bersumpah, la in istushhitu la ashhadanna lak. Nanti bila mana nanti aku meninggal wafat dan di hari kiamat aku diminta bersaksi, aku akan berikan untukmu persaksian ke orang baik-baik. Wala in syafi'tu la ashfa'anna lak. Jika nanti dibangkitkan aku diberikan Allah syafaat, aku akan berikan syafaat untukmu. Walin istata'atu la anfa'annak, andai kata aku mampu, nanti aku akan berikan untuk manfaat di hari kiamat. Ya, ini menunjukkan nanti di hari kiamat ada syafaat, ada persaksian. Ya, sebagian orang dapat memberikan syafaat bagi yang lain, sebagian orang bisa memberikan manfaat kepada yang lain nanti di hari kiamat. Dari wali-wali Allah, para nabi, orang-orang saleh, bukan sekarang, setelah mereka mati. Maka jangan minta kepada mereka setelah mereka mati, apapun juga, karena mereka terputus dengan kematian mereka, terputus segala macam amalan, mereka tak bisa melakukan apapun untuk kita hidup. Tapi nanti ketika kehidupan kedua, semuanya kita hidup, mereka hidup, Allah bangkitkan, ketika itu bermanfaat sebagian terhadap sebagian lainnya. Ya, berkata Ubadah, kalau aku mampu, aku akan berikan untuk manfaat nanti. Tsumma qala wallah, kemudian berkata Ubadah bin Samit, demi Allah, ma min haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fi khairun illa hadatsukumu. Demi Allah, semua hadis yang kudengar dari Nabi yang dia baik untuk kalian, semua telah aku sampaikan. Illa haditsan wahidan, kecuali satu hadis belum kusampaikan. Sekarang mau kusampaikan. Ya. Wa sawfa uhaddithukumuhu al-yawma. Sekarang akan kusampaikan kepada kalian. Ya. Waqad uhita bi nafsi. Sebagaimana akan saksikan, jiwa akan sudah dekat akan keluar dari raganya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, man syahida an la ilaha illallah, yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, haramallahu alaihi annar, Allah haramkan baginya neraka. Ingat, kata-kata bersaksi bukan sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga, haram neraka baginya, mengapa orang munafik dimasukkan ke dalam neraka? Bahkan di kerak-kerak neraka mereka juga bersaksi Muhammad, bersaksi tidak ada ilah, mereka juga mengucapkannya. Mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena makna bersaksi adalah ya, persaksian harus dengan ilmu. Kalau seorang menjadi saksi atas suatu perkara, dia harus tahu benar. Inilah makna asyhadu, saya bersaksi. Artinya kalimat ini harus dipahami supaya bermakna. Ya, orang yang bersaksi sangat paham dengan apa yang diucapkan. Dia tahu ilmunya tentang siapa yang dia persaksikan. Oleh karena itulah tak guna ungkapan kaum munafikin karena persaksiannya palsu. Ya, ataupun orang-orang kafir yang biasa mengucapkan kalimat la ilallah. Sebagian orang-orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, terkadang mereka latah. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Mereka ucapkan. Kadang-kadang astaghfirullah. Mereka ucapkan tapi sia-sia. Karena mereka tak pahami maknanya. Tak memahami konsekuensinya. Ya. Yang bersaksi dua kalimat ini dengan ilmu, pengetahuannya, memahami konsekuensinya, Allah pasti haramkan dia dari neraka. Maksudnya, kalau sekiranya dia tidak membawa dosa-dosa besar, dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Sekiranya dia membawa dosa-dosa besar, mungkin diazab terlebih dahulu, mungkin diampunkan dosa-dosanya, kemudian dikeluarkan. Dan dalam hadis ini terdapat faidah yang tak ada pada sebelumnya, bahwasanya Ubadah baru mau mati menyampaikan hadis ini. Kenapa? Karena dia khawatir hadis ini jika dipahami dengan salah, membuat orang akhirnya berleha-leha, tak mau beramal ibadah. Sebagian sahabat melakukan hal yang sama, sebagaimana Mu'adz bin Jabal pun demikian, Ubadah bin Samit pun demikian. Dia tidak sampaikan sembarangan. Jika hadis ini sampai kepada orang yang tak paham, akhirnya dia berleha-leha, tak beramal sama sekali, meninggalkan amalan-amalan. Maka dia sampaikan di akhir kehidupannya kepada orang tertentu, supaya dia tidak dikatakan menyembunyikan ilmu. Maka hadis ini menjadi dasar bahwasanya tidak semua ilmu itu bisa kita sampaikan kepada semua orang. Ada ilmu-ilmu yang kita simpan karena lebih besar maslahatnya untuk dia. Ini terjadi pada Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, aku punya kantong-kantong ilmu. Yang satu kantong sudah kusampaikan kepada dia. Ada kantong lain kusimpan. Tak kusampaikan. Kalau kusampaikan, aku khawatirkan muncul fitnah. Akan disembeli leher ini. Ya. Kata para ulama, ilmu yang disimpan ala Abu Hurairah adalah hadis-hadis mengenai fitnah akhir zaman. Tentang umara usu, penguasa-penguasa yang buruk, penguasa-penguasa yang zalim akan muncul. Sekiranya itu diungkapkan, akan membuat kekisruhan, membuat kekacauan. Karena itulah Abu Hurairah menyimpannya untuk kemaslahatan. Karena itu Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan, kebolehan menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu jika terdapat padanya kemaslahatan. Ya, belum masanya jangan disampaikan. Bukan orang yang layak mendengarkan ilmu tersebut, jangan disampaikan. Ini keterangan yang begitu penting. Dalam berdakwah pun tidak semua yang kita ketahui langsung kita beritahukan kepada orang. Ya, ketika dia baru mengenal Islam, bukan semuanya langsung kita keluarkan semua, kita habisi semua, enggak. Apa yang dibutuhkan, apa yang paling mendasar, apa yang prioritas untuk diketahui. Perlahan-lahan baru kita giring kepada berikutnya dan berikutnya. Harus ada ya skala prioritas. Bagaikan seorang bayi enggak bisa langsung diberikan nasi. Dia diberikan dulu ASI, murni ASI, nanti lambat laun dilatih sedikit-sedikit, campur dengan bubur sedikit, kasih pisang. Begitulah ilmu ini. Tak semuanya kita yang kita ketahui kita katakan. Ya. Bukan kita menyembunyikan kebenaran, bukan kita takut dengan menyampaikan kebenaran, tapi ada sisi-sisi maslahat yang lebih besar atau mudarat lebih besar yang kita harus timbang-timbang selalu. Dalam berkata-kata. والله تبارك وتعالى علام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله besok kita lanjutkan.